Lempari saja aku dengan senyum. Aku takkan pernah bosan. Asal kau jangan melemparku jauh-jauh lalu tersenyum. Sama sekali jangan. Dan lagi, jangan kau tersenyum lalu melemparku sangat jauh. Karena aku bisa saja suatu waktu menjadikan senyum sebagai kata yang sangat hina. Tapi tetap, tersenyumlah selalu padaku. Karena aku masih memandang senyum itu adalah hal yang paling indah. Hal yang paling indah darimu yang bisa masih kudapat.